As-sarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitabun nawafil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib di Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk di hadis 601 di halaman 601, masih terkait tentang sholat witir. Di hadisnya Abu Darda. Jadi bab ini menyisakan dua hadis. Baik, Mas Luhi, Iqra. Asnadahu ikhtalafa ruwatu Baik. Paris diterjemahkan. Darda. Ya blugu sampai dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalabathu ainuhu, mengalahkan dia matanya, maksudnya dia tertidur. Manawa, apa yang dia niatkan? Wakana naumuhu adalah baik. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu ba ya, yablughu sampai dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, yakni siap-siap mau tidur, wa huwa yanwi, dan dia berniat, an yakuma, untuk bangun, yusalli minal lail, menjalankan sholat malam. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat nanti malam bangun untuk sholat malam, faghalabathu ainuhu, lalu dia ketiduran, faghalabathu ainuhu, matanya itu mengalahkan dia, tidak kuat dia untuk melek, hatta asbaha, sampai subuh, enggak bisa bangun malam, bangunnya ketika subuh. Kutiba lahu, ditulis untuknya manawa, apa-apa yang telah dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Bangun untuk sholat malam. Dia mendapatkan pahala itu meskipun dia tidak bangun. Wa kana naumuhu, dan tidurnya itu sedekah alaih, dan tidurnya itu sebagai sedekah atasnya, min rabbihi, dari Rabbnya. Tidurnya itu sebagai bentuk sedekah dari Allah kepadanya. Dia mendapatkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu An-Nasa'i wa Ibn Majah bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Wa Ibn Uzaimah fi sahih, demikian pula Ibn Uzaimah meriwayatkan hadis ini dari dalam sahihnya. Wa rawahu Nasa'i aidan, Nasa'i juga meriwayatkan juga, wa Ibn Uzaimah, dan juga Ibn Uzaimah, an Abi Darda, dari Abi Darda. Wa Abi Dzar, dan juga diriwayatkan pula semisal hadis ini dari Abu Dzar, mauqufan, mauquf maknanya dari ucapan Abu Dzar, ya. Makanya tadi di Abu Darda tadi ada lafaz yablughu bihi, sampai ke Nabi, berarti itu marfu, ya, dari ucapan Nabi. Qala daraqatni wa wal mahfud, faqala Ibn Huzaimah hadha khabar la'alam ahadan asnada ghair Husain bin Ali an Zaidah, khabar ini aku tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkannya selain Husain bin Ali an dari Zaidah, dan diperselisihkan para rawinya fi isnad hadzal khabar. Baik, khanifidina azani wa azakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan fadilatu niyatin fil khair, keutamaan niat di dalam kebaikan, keutamaan niat di dalam kebaikan. Nah, ini berniat untuk bangun di malam hari sholat malam. Ternyata dia tidak bisa bangun, maka dia telah mendapatkan pahala dengan niatan baiknya. Nah, ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan niat yang baik, seorang mendapatkan pahala ketika dia terhalang untuk menjalankan niatannya. Hamba ini terhalang menjalankan niatannya karena ketiduran, tidak bisa bangun. Tapi tetap dia ditulis mendapatkan pahala sholat malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dunia itu ada empat model manusia. Beliau menyebut ada orang yang mendapatkan rezeki harta dan mendapatkan rezeki ilmu. Dia punya rezeki harta, dia juga punya ilmu, ngumpul dua-duanya, ilmu dan harta. Dengan ilmu yang dia miliki, harta yang dia punyai kemudian dibelanjakan untuk kebaikan di jalan Allah. Dikeluarkan zakatnya, dia sedekah, dan di jalan-jalan kebaikan. Harta yang dia pegang, harta yang dia miliki menjadi barokah, mendatangkan pahala dengan keilmuan yang dia miliki. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan rezeki ilmu, tapi tidak Allah berikan rezeki harta. Miskin dia. Dia bukan termasuk orang kaya, tapi dia punya ilmu. Dia faham agama ini, tapi dia miskin. Dengan ilmu yang dia miliki, dia menyatakan, kalau aku punya harta seperti fulan, orang yang pertama tadi, aku akan belanjakan hartaku seperti dia di jalan-jalan Allah, sedekah dan semisalnya. Kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Dia enggak punya uang, dia enggak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dengan niatan baiknya dia sudah mendapatkan pahala. Padahal dia tidak bersedekah karena enggak ada hartanya. Ya, tapi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang diberikan rezeki harta oleh Allah tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Kaya dia, tapi tidak paham agama. Sehingga harta yang dia miliki dihabiskan dalam hal-hal kemaksiatan. Habis hartanya untuk maksiat. Tidak pernah sedekah, tidak mengeluarkan zakat. Harta dan nikmat yang dia miliki ternyata mengantarkan ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab kebodohan dia. Karena tidak punya ilmunya dia. Nah, inilah bahayanya orang yang pegang harta tapi tidak berilmu. Harta yang dia miliki bahkan menyeret dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Kemudian golongan yang keempat, hamba-hamba Allah yang tidak diberikan rezeki harta, tidak pula diberikan rezeki ilmu. Miskin, bodoh. Sudah miskin, malas untuk belajar agama. Dengan kebodohan yang dia miliki, dia menyatakan, kalau aku punya harta seperti fulan, orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu punya harta tapi gak punya ilmu. Kalau aku punya harta seperti fulan, aku akan belanjakan seperti fulan, dihabiskan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kata Rasulullah, dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Padahal hanya sekedar berniat. Hanya sekedar berniat. Nah, maka di sini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, keutamaan berniat yang baik. Niatkan yang baik. Ya. Ketika kita tidak mampu karena ada halangan, kita sudah mendapatkan, tercatat telah mendapatkan pahala dengan niat baik kita. Nah, niat bangun malam. Tapi tentunya diusahakan ada upaya untuk ke sana. Ada upaya betul-betul bisa bangun malam, siangnya istirahat. Ya. Malamnya ketika tidur pasang alarm misalnya, itu semua menunjukkan betul-betul dia pengin bangun. Kalau ternyata dia bablas tidak bisa bangun, maka dia sudah tercatat mendapatkan pahala sholat malam. Ini keutamaan Taib, niat yang baik. Taib. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azzakumullah. Dan pahala itu semakin banyak ketika semakin besar rasa apa? Rasa getunnya, ngersulonya. Kok gak iso tangiang? Kok baru bangun ketika azan subuh? Nah. Padahal sebelum azan itu sudah diawali dengan surat apa? Ar-Rahman. Ya. Sudah dibaca surat Al-Waqi'ah. Sudah ada sholat-sholat tarhim. Mungkin sudah ada sholawat gusdur. Gak tangi-tangi. Ya. Baru azan itu bangun. Ya. Baru azan bangun. Misal ngersulo. Oh, itu tambah gede itu. Pahalanya. Ada penyesalan. Itu namanya nafsu lawamah. Seorang itu punya nafsu lawamah. Nafsu yang mencela dia. Lapo kamu gini, lapo kamu gini. Itu nafsu lawamah. Ya. Oh, gak tangi. Wis turun ke sore, gak tangi-tangi. Ya. Penyesalan. Ketun, ngersulo. Oh, tambah gede pahalanya. Nah, tapi nek wis biasa, wis pokoknya oleh pahalaan. Masih turunkan oleh pahalaan. Enggak ada ngeresolo sama sekali. Ya, wis biasa. Baik. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Maka jangan lupa ketika kita beranjak untuk tidur, niatkan dengan niat yang baik. Niatkan untuk nanti bisa bangun sholat di malam hari. Ya. Penting. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu dengan niatan. Wa innama likulli imri'in ma nawaa. Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dia ingin bangun malam niatnya apa? Sholat. Ya, dia mendapatkannya. Kalau selain itu, ya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Qala wa an Abi Dzar au Abi Darda syakka Syu'bah. Dari Abi Dzar atau Abu Darda, kayak yang tadi disebutkan di atas dari Abu Darda, terus disebutkan di bawah juga ada Abu Dzar. Di sini perawinya Syu'bah ragu, ini dari Abu Dzar atau Abu Darda, sama-sama sahabatnya. Syakka Syu'bah, Syu'bah bin al-Hajjaj, imamu tabi'in. Ini dari golongan tabi'in, muridnya para sahabat. Nah, Syu'bah bin al-Hajjaj yang banyak para ulama yang kemudian memberikan tazkiyah, ya, memuji Syu'bah bin al-Hajjaj. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah beliau sampai menyatakan seandainya tidak ada Syu'bah, orang-orang Irak itu enggak akan kenal hadis. Seandainya enggak ada Syu'bah ini, orang-orang Irak enggak kenal hadis. Nah, ini imam fil hadis, imam tabi'in. Nah. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah menyatakan tidak ada yang semisal Syu'bah di zamannya. Enggak ada yang menandinginya. Nah. Ini imam tabi'in. Kalau kita sering dengar Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ibnu Uyainah, baik. Itu yang sejaman dengannya, ya. Ini para ulama hadis. Baik. Ini disebutkan perbedaan usianya 10 tahun 10 tahun. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Di sini Syu'bah itu ragu. Ini dari Abu Dzar atau Abu Darda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yuhaddisu nafsahu, dia berbicara kepada dirinya, berbicara kepada hatinya, biqiya min sa'ati minal lail, untuk nanti bangun di malam hari. Dia niatkan dalam hatinya bangun di malam hari. Fayanamu anha, lalu dia tidur. Illa kana naumuhu sadaqatan tasaddaqallahu bi'alaih, kecuali tidurnya itu sebagai sedekah. Tidurnya itu sebagai sedekah yang Allah bersedekah dengannya kepadanya. Dia mendapatkan sedekah dari Allah. Tidur dia itu bernilai sedekah, bernilai ibadah. Wa kataba lahu ajra ma nawa, dan ditulis untuknya pahala apa yang telah dia niatkan. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi marfu'an, wa rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi mauqufan lam yarfa'hu. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dalam sahihnya marfu', marfu' sampai Rasulullah. Ibnu Huzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya mauquf, mauquf dari Abu Dzar atau Abu Darda. Naam, dan tidak dirafakkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini keutamaan berniat untuk bangun malam, untuk qiyamul lail ketika mau tidur. Ya. Keutamaan untuk meniatkan diri bangun di malam hari, baik untuk sholat malam, maka tidur yang dia jalankan itu bernilai sedekah, mendatangkan pahala. Jadi tidur itu hukum asalnya mubah. Ya. Mau tidur silakan, mau enggak ya silakan. Tapi ketika didasar dengan niat yang baik, itulah keutamaan ilmu. Bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu kadang perkara mubah yang dia jalankan bisa mendatangkan pahala dengan niatan dia. Sama-sama tidur, fulan tidur, ini juga tidur. Tapi ini orang pintar, ngerti, dia berniat, mudah-mudahan nanti malam bangun deh, bisa sholat malam. Tidurnya mendatangkan pahala. Orang yang satunya naik turu ya turu, nggak pakai niatan mau tidur malam, mau bangun malam. Ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sama-sama tidurnya ini pahala, ini nggak dapat apa-apa. Yang rugi. Baik, inilah keutamaan fadilatul ilm. Ya. Keutamaan ilmu. Baik, sehingga Ba'du Salah menyatakan nam ala sunnah khairun min antakumu ala al-bidah. Tidurmu di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan kamu bangun tapi menjalankan kebid'ahan. Kamu melekan menjalankan acara-acara, ritual-ritual yang tidak ada contohnya dalam agama. Yang satunya turu tidur menjalankan sunnah itu lebih baik, dapat pahala. Ya. Sudah enggak capek dapat pahala. Yang ingin habis tenaga, habis biaya, tapi enggak dapat apa-apa. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga sesuatu yang nilainya asalnya mubah, dengan ilmu yang dia miliki dia niatkan untuk ibadah, maka bernilai ibadah. Apa yang dia jalankan mendatangkan pahala. Baik, selesai. Nah, sekarang kita masuk di bab yang baru. Qala at-targhibu fi kalimatin yaquluhunna hina ya'u ila firashi. At-targhib, anjuran, hasungan. Di kalimat, pada kalimat kata-kata, dikir-dikir. Ya. Yaquluhunna yang diucapkan hinan yawi ila firasi, ketika beranjak ke tempat tidurnya. Ketika beranjak ke tempat tidurnya mau tidur. Wajah wa ma jaa fi man nama wa lam yadhkurillah ta'ala, dan apa-apa yang datang tentang orang yang tidur dan tidak berzikir sama sekali. Nah, tidur yang tanpa membaca zikir-zikir, apa yang akan dia dapatkan? Baik. Mustamin. Betul. طيب قال المؤلف رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيت مجاءك, jika kamu mendatangi tempat tidurmu jika kamu mendatangi tempat tidurmu fatawaddo wudu agalis sholah, maka wuduklah wudukmu untuk sholat. Berwuduklah, ya, berwuduklah sebagaimana wudukmu ketika mau sholat. Ini idza ataika majaaka, ini tidur malam ya. Ini tidur malam, kita bicara tentang tidur malam. Bukan tidur siang, tidur pagi, ini tidur malam. Summa taji ala sikikal aiman, kemudian berbaringlah di sisi kananmu. Berbaring miring di sisi kanan. Ini tidurnya Rasulullah miring, bukan terlentang, miring ke sisi kanan. Ini tidur yang membuat cepat bangun. Ya, membuat tidurnya cepat bangun. Enggak nyenyak. Nah, summa kul, kemudian ucapkan Allahumma ya Allah, inni aslamtu nafsi ilaik, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu. Wawajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Fawawattu amri ilaik, dan aku limpahkan urusanku kepadamu. Waljaktu dhahri ilaik, dan aku sandarkan dhahri, maknanya umuri, urusanku kepadamu. Aku sandarkan segala urusanku kepadamu. Raghbatan wa rahmatan ilaik, raghbatan menginginkan, berharap, mana raghbah, berharap naam pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghbatan rahbah, takut, naam takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah dan takut dari siksa Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk berlindung. Wala manjan, manjan, ya, ada yang ditanwin, ada yang tidak. Dan tidak ada tempat yang selamat darimu, illa ilaik, kecuali kepadamu. Inilah perbedaan takutnya kepada Allah dengan takutnya kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendatangi Allah, itu takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, kita justru lari menjauh darinya. Itu bedanya takut dengan Allah dengan takut kepada selain Allah. Kalau seorang takut kepada Allah, dia akan datangi Allah, dia akan dekati Allah. Kalau dia takut kepada binatang buas, dia akan menghindar darinya. Takut pada seorang, dia akan lari menghindarinya. Itu bedanya. Maka di sini disebutkan, la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Justru mendekat kepada Allah, itu lebih selamat. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau telah turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan beriman dengan nabimu yang engkau telah utus. Ini doa yang dibaca sebelum tidur. Ya. Sudah berbaring, kemudian membaca doa ini. Doa dan zikir sebelum tidur itu banyak, tinggal milih sesuai dengan situasinya. Mau yang panjang atau yang pendek. Fa'in mutta, ini tidak usah dibaca. Jadi doanya sampai ini sudah atas tadi kurung itu sudah selesai. Nah, adapun fa'in mutta, ini bukan termasuk doa. Fa'in mutta, kalau kamu mati min lailatik, di malam itu kamu mati, kamu tidur dan ternyata tidak bangun lagi, fa'anta alal fitrah, kamu meninggalnya di atas fitrah, meninggalnya di atas Islam, sudah dalam keadaan suci, tidurnya sudah berwudu, kemudian berdoa dengan kepasrahan kepada Allah. Aslamtu nafsi ilaik, awajatu wajhi ilaik, bawatu amri ilaik. Semua diserahkan kepada Allah. Semuanya totalitas diserahkan kepada Allah. Maka ketika meninggal dan tidak bangun lagi, fa anta alal fitrah. Kamu meninggal di atas fitrah. Nah, makanya disebutkan naum itu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Sehingga tidur itu kematian kecil. Nah, maka ketika bangun dari tidur kan pertama yang diucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Ya. Mengucapkan syukur sudah bangun. Nah, sudah dihidupkan kembali setelah dimatikan. Nah, karena tidur itu kematian yang kecil. Sehingga ketika seorang itu bisa bangun itu sebuah nikmat. Tapi kita jarang merasa, ya, bukannya tangi ya tangi. Padahal itu adalah sebuah nikmat. Nah, maka barang siapa yang membaca doa ini sebelum tidur dan dia ternyata dicabut nyawanya oleh Allah, fa anta alal fitrah. Kamu meninggal di atas fitrah. Nah, ini menunjukkan kepada kita taib disunnahkannya untuk berwudu serta berdoa naam sebelum tidur. Taib. Waja'alahunna ahirama tatakallama bih. Dan jadikan itu sebagai akhir apa-apa yang kamu ucapkan. Kalau sudah membaca ini, tidak usah ngobrol. Ini ucapan yang paling akhir. Ya. Terus langsung tidur. Nah, itu sebagai ucapan penutup kehidupan kita di hari itu. Nah, jangan kemudian setelah baca doa malah ngobrol. Maka tidak jadikannya sebagai penutup akhirnya. Kayak Rasul menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau orang sakaratul maut ditalkin, dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol. Ya sudah, itu sebagai ucapan terakhir ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalkin lagi, sudah. Itu sebagai ucapan yang terakhir. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan itu sebagai akhir apa yang kamu ucapkan. Ya. Qala, kata Al-Bara bin Azib, faraddatuha ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ulangi hadis itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, ketika aku nyampe ke kalimat amantu bikitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Qultu, aku kemudian menyatakan wa rasulika. Ya. Al-Bara bin Azib ketika setoran ke Rasulullah bacanya wa rasulika. Padahal tadi hadisnya wa nabiyika. Nabi diganti Rasul. Kemudian kata Rasulullah, qala la, bukan Rasul. Wa nabiyika allati arsalta, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Nabimu yang telah engkau utus. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatil Bukhari wal riwayatil Bukhari wa Tirmidzi, fa innaka in mutta min lailatik, sesungguhnya kamu kalau kamu mati di malam itu, mutta alal fitra, kamu mati di atas fitra. Fa in asbahta, tapi kalau ternyata kamu bisa bangun, asobta khairan, kamu mendapatkan kebaikan, kamu mendapatkan pahala. Awa ghair mamdud. Naam. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ketika Rasul membenarkan baik wa nabiyuka yang asalnya diganti dengan wa rasulika, ini menunjukkan lafaz doa itu tidak boleh diganti-ganti. Ya. Lafaz doa itu tidak boleh diganti-ganti. Nah, sesuai dengan apa yang datang di dalam hadis. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam hadis ini, fihi salah satu sunanin muhimmatin mustahabbatin. Di dalam hadis ini ada tiga perkara sunnah yang penting. Ada tiga perkara sunnah yang penting. Satu, kata beliau, ihdaha al-wudu indan naum, wudu sebelum tidur. Nah, wudu sebelum tidur sunnah muhimmah mustahabbah, al-wudu indan naum. Baik, ini khawatir kalau nanti tak bangun lagi, ya, dia meninggal dalam badan suci. Nah, sehingga kalau dia dalam keadaan situ, dia jauh dari syaitan, ya, dilindungi oleh syaitan, dari syaitan. Baik, upaya untuk bisa bangun di malam hari untuk sebelum tidur. Atsaniyah, yang kedua, kata beliau, an-naum ala sikil aiman, tidur berbaring di sisi kanan. Berbaring di sisi kanan. Nah, ini tip lebih cepat untuk ngelilir. Nah, ini maksudnya ngawali tidurnya. Nanti kalau sudah tidur tanpa terasa bolak-balik itu bukan bukan apa bukan irodah kita ya. Pokoknya ngawali dengan miring sebelah kanan. Baik. Nah, ini nanti gampang ngelilir. Ats-tsalitsah. Yang ketiga. Dzikrullah taala liyakuna khatimah amali. Berzikir dan itu dijadikan sebagai penutup amalannya. Berzikir sebelum tidur dan itu sebagai penutup amalannya, ya, sebagai penutup amalannya. Nah, khawatir jika dia tidak bisa bangun lagi. Baik, ini tiga hal. Nah, di dalam hadis ini. Baik, ditambah lagi satu. Tarkul kalam ba'da dzikri. Meninggalkan pembicaraan setelah zikir. Meninggalkan pembicaraan setelah zikir. Nah, kalau sudah membaca zikir ini ya sudah selesai. Tidak perlu untuk dilanjut dengan berbicara dalam masalah yang lainnya. Baik, astagfirullah. Kita Irzam. Kultu. Matal ka minar roha. Ah barat ha. Baik. Qultu wa lafdu Shaykhan fi hadisi ala fi hadis Ali al-Madhkur fi dhaif. Qultu ya. Wa lafdu Shaykhan fi hadis Ali al-Madhkur fi dhaif. Jadi hadis yang dibawakan oleh mu'alif aslinya itu dhaif. Syalbani menyebutkan riwayatnya Shaykhan. An Ibnu Abi Laila haddatsana Aliun. Anna Fatimah istakat, bahasanya Fatimah itu mengeluh. Matalqa minar roha, apa yang beliau dapati di roha. Roha itu apa ini, apa penggilingan ya, untuk giling, giling membuat tepung. Fiya dia di tangannya, jadi tangannya Fatimah itu kasar-kasar karena dipakai giling. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sabyun, rampasan perang. Budak-budak rampasan perang. Naam. Fantalaqat, maka Fatimah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajidhu. Ternyata di rumah Fatimah tidak berjumpa dengan ayahnya, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Falakiyat Aisyah, ketemunya dengan Aisyah. Ya. Fahbarotha, lalu Nah Fatimah ini cerita kepada Aisyah keinginannya untuk minta budak untuk membantu kerjaan dia, ya, biar tidak berat, karena merasa berat, tangannya kasar karena sering giling tepung, kemudian sering ngusung-ngusung barang sehingga berbekas di pundak beliau. Ya, beliau minta dikasih budak karena pas kebetulan Rasulullah mendapatkan budak. Falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi waradhu Aisyah bimaji Fatimah ilaiha. Ketika Nabi SAW telah datang, maka Aisyah mengkhabarkan dengan kedatangan Fatimah padanya. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi pun mendatangi kami. Nah, setelah Aisyah ngasih khabar tadi Fatimah datang ke rumah, akhirnya Rasul nyusul menjumpai Fatimah di rumahnya. Waqad akhadna majja'ana, kata Ali bin Abi Thalib, kami sudah siap-siap tidur, ya. Kami sudah di pembaringan, siap-siap tidur. Fadhahabna naqum, kami pun ketika Rasulullah masuk, kami kemudian bergegas mau berdiri menghormati Rasulullah yang datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ala makanikuma, kamu tetap di tempat kalian berdua aja. Ini Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Rasul masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Terus enggak usah bangun, tetap di situ aja. Ya, tetap posisi semula. Faqa'ada bainana. Kemudian Rasul duduk di antara kami. Ya, duduk di tengah-tengah di antara kami, di antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hatta wajadtu barda qadamaihi ala satri, sampai aku mendapatkan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Nah, dari itu menyebutkan selimutan, ya, ini berselimut. Summa qal, kemudian beliau menyatakan, ala allimukuma khairan, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua kebaikan? Mimma sa'altuma, dari apa-apa yang telah kalian minta. Diingat, ini datang ke Rasulullah itu tujuannya minta budak. Ya. Tapi Rasul menyatakan, aku akan ajarkan kepada kalian yang lebih baik dibandingkan pembantu, yang lebih baik dibandingkan budak. Idza khattuma majakuma, ya, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, antukabbirallaha arba'an wa thalathin, bertakbirlah, ucapkanlah Allahu Akbar 34 kali. Ucapkan takbir 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin, dan bertasbihlah, ucapkan subhanallah 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin, dan ucapkan alhamdulillah 33 kali. Bahwa khairun lakuma minan khadimin, itu lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan pembantu. Nah, khani fidina azani wa azakumullah, ya. Ini termasuk zikir yang sunnah diucapkan sebelum tidur. Nah, zikir bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Nah, tapi jarang kita yang mengamalkannya. Nah, terasa kedawan. Nah, sehingga baik, sehingga ini sunnah yang mungkin mahjuroh, sunnah yang ditinggalkan, jarang untuk diamalkan. Nah, baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Nanti akan disebutkan di hadis, dua hadis setelahnya, ya. Di situ disebutkan Rasul menyatakan, huma yasirun Waman ya'malu bima qalilun. Itu mudah, ringan, tapi sedikit yang menjalankannya. Mudah, ringan, tapi sedikit yang menjalankannya. Karena digoda oleh syaitan. Sehingga dzikir ini kemudian terlewatkan. Nah, padahal ini fadilahnya, keutamaannya besar. Nanti dalam pertemuan berikutnya ketika kita bacakan faedahnya, ya, ketika kita bacakan faedahnya di situ kita akan tahu apa sih faedahnya menjelang tidur kemudian kita berzikir ini, terutama bagi ibu-ibu yang super sibuk di rumah, ya, yang dia hari-hari kerja di rumah, ibu rumah tangga. Ini bermanfaat besar ini, zikir ini. Ya, karena Rasul menyatakan ini lebih baik dibandingkan pembantu. Lebih baik dibandingkan pembantu. Ya. Sehingga zikir yang dibaca sebelum tidur ini mengeluarkan energi yang bisa membantu untuk menyelesaikan PR-PR dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, sampai Rasul menyatakan ini lebih baik dibandingkan seorang pembantu. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, insyaallah taala nah akan kita lanjutkan. Baik, dalam pertemuan yang datang kita nanti nah akan membaca fawaid, ya, fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Saksun qama yusalli fil lail nawa arba'a raka'at. Masalah. Seorang sholat di malam hari berniat sholat 4 rakaat. Niat 4 rakaat. Fawa fi ruku' raka'atil ula. Ketika dia ruku' baru di rakaat yang pertama, takbiratul ihram niatnya sholat 4 rakaat, baru ruku' di rakaat yang pertama, azan al muadzin li salatil fajr. Tiba-tiba muadzin salat subuh sudah azan. Ya. Muadzin sudah azan subuh. Nah. Falau ayan wiyabiya rakaatul witr wasalli. Apakah dia boleh dia ganti niatnya salat witir satu rakaat kemudian dia salam, ya. Awalnya dia niatnya 4 rakaat. Nah, mungkin setelah 4 rakaat baru sholat witir. Oh, ternyata baru 1 rakaat baru rukuk pertama sudah azan subuh. Bolehkah di tengah-tengah sholat dia ganti niatnya menjadi sholat witir 1 rakaat? Kata beliau rahimahullah, amrun thayyibun. Naam. Perkara yang baik. Naam. Ya, yanwi rakaatal lil witri. Dia niatkan 1 rakaat sholat witir, ya. Dia sudah rukuk, dia niatkan 1 rakaat salat witir. Wa yaqnut, dia kunut karena witir itu ada kunutnya. Ya, dia kunut. Baik. Suma ba'da dzalika yasjudu walhamdulillah. Kemudian dia sujud, selesai sampai salam, dia salat witir 1 rakaat. Yang asalnya 4 rakaat dirubah niatnya di tengah-tengah salat menjadi witir 1 rakaat ketika sudah dengar adzan subuh. Wa dzakartu aidan al hadis la ba'sa bi dzikri annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku ingat hadis, enggak ada masalah untuk kita sebutkan. Salatul lail masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fahita khasyadukumul al fajr, ketika salah seorang di antara kalian khawatir mendapatkan waktu subuh, ya, fal yutir rakaatan, maka hendaknya dia witir 1 rakaat. Nah, baik, jadi ketika sudah niat salat lail ternyata kok ini sudah azan, maka bisa langsung diganti niat sholat witir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.